Tuan Hajar. Ibu Waida. Oh, dalam-dalam. Bos lelanan ada. Manggil penyanyi sing Indramayu tekan kene kok dagangan otak. Sing bener gabay mas. Oh, oh kesuwen Mas Ucap men. Kaki Ibu Waida. Kaki Mas Hanto. Ya Mas pengantin segala dewek sarekop dewi. Sungkan makaya wong wadon luru rejeki supaya ajak ke landi turbae gelalen ning anak rabi beble mikir kepengen sugi lah oh kaya bos lelanan ajak weruh beli wargane lagi sepi ganti mani dagang aset kamu jang yang aja solot-solot teman dagang. Lanjut mana yo, cuk asik kan? Asur Ibu Waida. Lamun beli dagang apa? Esuke orang nembur, dasar uang lanang lonjeng, sedina dina anggur. Oh asur Ibu Ipa, pasahuri. Jane kakak opak bulane dikocar kaci awak rusak selalu makan pikir obat wong lanang langka elinge kerjane main catur bae keluarga besan Ibu Ipa Bapak Sahuri spesial di salam khusus Kang Onok Nindi Mas Tianto Mas Wastori sarang Bapak Toi khususnya Kang Onok Seli Mas Sariki ayo ke wong ayu disambung maning di lanaran kula dagangan opa kanggo ngempani anak laki langka melase sedina nganggur bae Ruki baikku, suwun. Kula dagangan opa, kanggo ngempani anak laki langka melase. Arep kapan kerjane? Dagang opa bulane dikocar kaci. Awak rusak. Selalu makan pikir toba kaperan nasi bekula duwe lagi sungkan makaya wong